Andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi kabut. Seandainya, andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi air. Seandainya, andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi angin. Seandainya, andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi dingin, dingin. Tidurku di danau, di atas dia wan, danau di atas awan yang terbentang sejauh mata memandang. Tempatku yakin hidup ini tak cuma hanya sekali, mati juga kehidupan. Andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi kamu, kamu, kamu. Seandainya, andai saja aku bisa menjadikan diriku menjadi dia. Andai saja aku bisa menjadikan diriku jadi kalian, kalian, kalian. Seandainya, andai saja aku bisa menjadikan diriku tetaplah aku, aku. Tidurku di danau, di atas di awan, danau di atas awan yang terbentang sejauh mata memandang. Tempatku yakini hidup ini tak cuma hanya sekali, mati juga kehidupan. Tidurku di danau, di atas di awan, danau di atas awan yang terbentang sejauh mata memandang. Tempatku yakini hidup ini tak cuma hanya sekali, yakini hidup ini kasih.